Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dalam nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala menghadiri salat subuh secara berjamaah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis ilmu, dan selainnya dari nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi segala makna dan waktu di dalam kehidupan kita, dan menjadikan hari-hari di dalam hidup ini sebagai suatu ibadah, suatu bekal yang baik di sisinya, suatu sebab yang menjadikan kita semua diridai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin membacakan beberapa ayat yang agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Terdapat di dalamnya penjelasan tentang orang-orang yang memiliki akal yang lurus, memiliki hati yang selamat, dan juga mengandung penjelasan sifat-sifat penduduk surga. Ayat-ayat itu berada di surah Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afa man ya'lam annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al mithaq walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Terjemahan makna ayat secara ringkas, apakah orang yang mengetahui, punya ilmu bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad adalah benar, apakah dia sama dengan orang yang buta, tidak ada yang mengingat hal ini kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan pemikiran yang lurus. Kemudian Allah sifatkan sifat-sifat mereka, yaitu orang-orang yang menepati janji mereka dan tidak pernah membatalkan suatu ikatan yang mereka telah ikat berupa janji, sumpah, dan semisalnya. atau orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintah untuk disambung. Mereka takut kepada Rabb mereka dan mengkhawatirkan kejelekan di hari hisab. Dan orang-orang yang bersabar di dalam mencari ridha Rabb mereka. Orang-orang yang menegakkan salat dan menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka secara rahasia maupun terang-terangan, dan mereka membalas kejelekan dengan perbuatan baik, mereka inilah yang mendapatkan akibat yang terbaik di negeri itu, maka di negeri dunia dan di akhirat, yaitu sorga-sorga aden yang mengalir, sorga-sorga aden yang mereka memasukinya, diikuti oleh siapa yang layak dari ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, dan keluarga mereka. Dan para malaikat masuk kepada mereka di sorga dari segala pintu. Para malaikat berkata, keselamatan untuk kalian. Negeri ini adalah sebaik-baik tempat tinggal. Di dalam ayat-ayat yang agung ini, terdapat penjelasan sejumlah makna yang sangat besar. Dan pokok-pokok dari kehidupan seorang hamba yang hendaknya selalu ditanamkan di dalam hati. Di awal ayat yang saya bacakan, Allah membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang memiliki ilmu. Dan golongan yang kedua adalah sebaliknya. Golongan yang pertama Allah sifatkan, apa may ya'lam annama unzila ilayka min rabbikal haqq. Apakah orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad adalah kebenaran? Golongan yang pertama dia punya ilmu tentang apa yang diturunkan. Dia mengenal bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran. Iya. Dan ini golongan orang-orang yang punya keterkaitan dengan ilmu. Dengan ilmu agama. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang buta. Apakah sama mereka ini? Kaman huwa a'ma. Seperti orang yang buta. Jadi hanya dua golongan di dunia ini. Kalau dia bukan orang yang terkait dengan ilmu, mengenal apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, berarti dia orang buta. Iya. Harus dipikirkan dengan baik perbedaan antara dua golongan ini. Harus dibedakan antara keduanya. Karena itu diingatkan dalam kelanjutan ayat, innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya yang mengingat akan hal ini adalah orang-orang yang memiliki hati saja, memiliki lub, hatinya bersih, pikirannya jernih, masih di atas fitrahnya, akalnya sehat. Inilah yang mampu mengingat. Maka terdapat di dalam ayat penyebutan keutamaan ilmu agama, bahwa ilmu agama ini siapa yang mempelajarinya itu jaminan dia lepas dari kebutaan. Iya, lepas dari kebutaan. Sebab ilmu agama adalah bayyinah, kejelasan, petunjuk. Faman abasara fali nafsihi wa man amiya fa alaiha. Siapa yang mempelajarinya, mengamalkannya, melihat dengan ilmu tersebut, kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang buta dari ilmu, dia sendiri akan menanggungnya. Iya. Karena itu telah datang dari sejumlah as-salaf, mereka wasiatkan agar seorang itu menjadi seorang alim atau seorang yang muta'allim, belajar, atau dia adalah orang yang cinta kepada ilmu, dan jangan menjadi golongan yang keempat. Sebab kalau dia bukan orang alim, bukan pula orang yang belajar, bukan pula cinta kepada ilmu dan para penuntut ilmu, berarti dia orang yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, dan itu akan binasa. Sebagaimana di dalam ayat ini, hanya disebut orang yang mengenal apa yang diturunkan kepada Rabb dan orang yang buta. Karena itulah berpaling dari ilmu, itu adalah bentuk dari kebutaan. Sebagaimana halnya tidak mengamalkan ilmu adalah bentuk dari penelantaran dan keberpalingan dari seorang hamba. Dan membebaskan diri dari kebutaan di dunia, salah satu bentuknya adalah dengan mempelajari ilmu. Apalagi kalau dia berada di sebuah tempat, dimudahkan untuknya sebab-sebab menuntut ilmu. Ada orang-orang yang mengajarkan untuknya ilmu. Maka apabila ada dari suatu kewajiban ilmu tidak dia pelajari, maka itu tidak akan menjadi udur untuknya pada hari kiamat. Sebab telah ada kemampuan dan Allah berikan kesempatan, tapi dia cinta kebutaan terhadap dirinya. Dan cinta terhadap kebutaan ini akibatnya sangat jelek di dunia dan di akhirat. Allah mengingatkan, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, di kehidupan akhirat dia lebih buta dan lebih jelek jalannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari zikir kepadaku, dan kata zikir cakupannya luas, mencakup Al-Quran, mencakup sunnah, mencakup syariat, dia berpaling dari agama ini, dari mengingat Allah, maka untuknya kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka ditafsirkan dari kesempitan hidup dia dapatkan. Apakah itu terkait dengan jiwanya yang selalu gundah gulana, merasa sempit, tidak tenang, atau berkaitan dengan kehidupan dunianya yang disempitkan untuknya rezeki. Dan sebagian ulama menafsirkan kehidupan yang sempit adalah disempitkan untuknya di alam kubur, di mana di kuburan salah satu dari bentuk siksaannya, kuburan itu disempitkan, menghimpit penghuninya hingga tercerai-berai tulang belulangnya. Dan ini penafsiran-penafsiran adalah benar, tidak ada pertentangan di dalamnya. Siapa yang berpaling, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan buta padahal dulu sebelumnya saya melihat? Maka Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, tapi engkau melupakannya, maka pada hari ini engkau juga dilupakan. Al-jaza min jinsil amal, balasan dia dapatkan dari jenis amalan. Tatkala dia buta dari petunjuk di dunia, maka Allah butakan dia pada hari kiamat. Maka ini salah satu dari dalil tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Tapi di dalam ayat ini terdapat suatu makna dan penjelasan apa yang diinginkan dengan hakikat ilmu itu. Apa may ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haq. Apakah orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad adalah kebenaran? Ilmu itu memberikan keyakinan sehingga dia sangat mengenal kebenaran tersebut. Ya, sangat melihatnya. Walaupun kabur terhadap manusia, dia tetap memandang dari kebenaran tersebut. Dan itulah ciri orang-orang yang berilmu yang dipuji di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa yara alladziina utul 'ilm anna alladzi unzila ilaika min rabbikal haqq." Dan orang-orang yang berilmu lah yang melihat bahwa, yang mampu melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itulah kebenaran. Iya. Jadi ilmu memberikan pengaruh kepada pemiliknya dari keteguhan, dari istiqamah, dan dari kelurusan jalan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau adalah orang yang diberi oleh Allah ilmu, mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya. Allah berfirman kepada nabinya, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila wa idzal ladzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira." Andai kata kami tidak menguatkan engkau Nabi Muhammad, tidak mengokohkan engkau, Allah kokohkan nabinya. Dan tathbit, pengukuhan itu disebabkan karena mengamalkan dari ilmu. Sebagaimana di ayat yang lain, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka melakukan ilmu, mengerjakan ilmu, nasihat yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mengukuhkan kedudukan mereka. Dan kalau mereka mengamalkan ilmu itu, kami akan memberi untuk mereka pahala yang sangat besar dari sisi kami, dan kami akan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Itulah tasbit. Dan Allah sebutkan di ayat di surah Al-Isra, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andai kata kami tidak menguatkan engkau Nabi Muhammad, maka engkau sudah condong kepada orang-orang itu mengharapkan sesuatu yang sedikit, mengharapkan dari kehidupan dunia. Ya, dan ini bentuk dari keberpalingan dari ilmu. Tatkala seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah dari ilmu agama, dari menuntut ilmu suatu hal yang mulia, dia ganti dengan dunia yang hina. Dia ganti dengan keinginan kepada dunia dengan mengorbankan agamanya, dengan melantarkan agamanya. Ya. Dan ini hal yang dicela, dan Nabi Muhammad diingatkan. Andai kata Allah tidak menguatkanmu, engkau sudah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. Dan kalau engkau sudah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit, kami akan membuat engkau merasakan lemahnya hidup dan lemahnya mati. Kemudian engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Iya. Maka ilmu itu mengandung makna menguatkan. Dan inilah yang hendaknya dipelajari oleh seorang hamba dari ilmu yang menjadi bekalnya, menjadi penyujuk hatinya, perkara yang membuat ibadahnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas keimanan dan ketakwaannya terus bertambah. Itu pengaruh-pengaruh ilmu tampak dan kelihatan kepadanya di kondisi apapun. Di kondisi apapun. Sebab dalam hidup ini kadang seorang bergembira, kadang dia berduka, kadang dalam keadaan lapang, kadang dalam keadaan sempit. kadang cuaca tenang, kadang ada angin ribut, kadang di masalah, di situasi tenang, kadang di situasi fitnah. Tapi di semua keadaan bagi seorang penuntut ilmu yang memang dikokohkan oleh Allah, dia mengambil pelajaran. Ilmu itu bermanfaat baginya, menjadi hal yang menguatkannya. Dan ini harus ditanamkan bahwa inilah diantara faedah ilmu, diantara faedah dari mempelajari ilmu agama tersebut. Kemudian di dalam ayat juga dirinci tentang apa itu ilmu. Bahwa ilmu itu ma unzila min rabbika. Apa ma ya'lam anna ma unzila ilaika min rabbika al-haq. Apakah orang yang mengetahui yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad kebenaran? Itulah ilmu, apa yang diturunkan. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu. Ilmu itu Allah firman, Rasulullah bersabda, itu ilmu. Dan ilmu kata Ibn Al-Qayyim tidak keluar dari tiga pokok perkara. Dan itu adalah perputaran dakwah para nabi dan para rasul. Kata beliau di dalam dunianya, wal ilmu aksamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu du tubyani wal haqqu du tibyani ilmun aus ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadha al asma'u lid dayyani wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawm al ma'ad tsani. Ilmu itu ada tiga, kata Ibn Al-Qayyim. Ada tiga bentuk, tiga bagian. Tidak ada bagian yang keempat. Dan kebenaran sangatlah jelas. Ilmu yang pertama adalah ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah. Ilmu tentang Allah, ini ilmu yang paling mulia. Mengenalkan siapa Allah, siapa yang diibadahi, bagaimana rububiyah, uluhiyah dan nama-nama sifat, nama-nama serta sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kedua adalah ilmu tentang agama, tentang syariat. Yang terdapat di dalam syariat perintah apa yang hendaknya dilaksanakan dan larangan apa yang tidak boleh dikerjakan. Dan ilmu yang ketiga adalah ilmu tentang pembalasan di hari kiamat. Tentang pembalasan, tentang sorga dan neraka. Ini tiga jenis ilmu. Dan ini perputaran dakwah para nabi dan para rasul. Perputaran dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Maka itulah ilmu yang hendaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu di dalam mempelajarinya, di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat yang pertama terdapat di dalamnya dari keutamaan ilmu dan keindahan ilmu itu. Kemudian Allah ingatkan bahwa perbedaan antara orang yang belajar dan tidak belajar itu perbedaan antara orang yang melihat dan tidak melihat. Orang yang melihat dan orang yang buta. Dan yang mampu membedakan disebutkan sifatnya, innama yatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang mengingat hanyalah orang-orang yang memiliki hati. Iya. Jadi harus pandai kita membedakan perkara. Karena Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan. Pembeda, membedakan antara yang hak dan yang batil. Tabarakalladzi nazzalal furqana anzalal furqana ala abdihi. Ya, maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Dan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan wa Muhammadun farqun bainan nas, dan Nabi Muhammad itu memecah di kalangan manusia. Maksudnya memecah antara muslim dan kafir, antara yang hak dan yang batil. Dan di dalam Al-Qur'an diterangkan jalan petunjuk untuk diikuti sebagaimana diterangkan pula jalan kesesatan untuk ditinggalkan. Bahkan Allah bersumpah untuk hal tersebut. Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, kemudian Allah memberi ilham kepada jiwa ini. Mana jalan kefajirannya, mana jalan kefajirannya dan mana jalan ketakwaannya. Dibedakan dua hal. Dan Allah berfirman, wa hadainahun najdain. Kami sudah memberi kepada hamba ini dua najd. Salah satu dari penafsiran an-najd adalah ditunjukkan untuknya dua jalan. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Iya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ini. Maka hendaknya seorang itu punya furqan, pandai membedakan. Dia bedakan antara yang manis dan yang pahit, antara cahaya dan kejelekan, yang baik dan yang buruk, antara petunjuk dan kesesatan. Ya, dan itu dari manfaat seorang mengenal ilmu. Manfaat seorang mengenal ilmu. Karena itu dalam ilmu yang dituntut adalah seorang mempelajari, bukan ikut-ikutan dan bukan bertaklid. Dan taklid itu dilarang di dalam agama sebagaimana yang dimaklumi dari manhaj salafi yang kita pelajari. Kemudian di kelanjutan ayat disebutkan sifat dari ulul albab. Apa sifat mereka? Diterangkan beberapa sifat. Sifat yang pertama, alladzina yufuna biahdillah, orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah, janji Allah. Iya, kalau dia bersumpah dengan sumpah, dia jalankan sumpahnya. Dia berjanji dari semenjak di alam ruh untuk beribadah kepada Allah, dia tegakkan ibadah tersebut. Dia tinggalkan segala kesyirikan. Demikian pula dia masuk ke dalam keislaman untuk menegakkan agama, maka dia jalani hal itu. Dan ini perlu kejujuran dalam ucapan dan amalan. Dan para sahabat Rasulullah dipuji oleh Allah karena mereka menegakkan janjinya. Iya. Allah firman dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Dari kaum mukminin, maksudnya dari para sahabat, ada sekelompok lelaki, mereka jujur kepada Allah terhadap janji yang mereka ambil, yang mereka ucapkan. Di antara mereka ada yang sudah meninggal dalam keadaan dia sudah tunaikan janjinya. Di antara mereka ada yang menunggu, tapi tidak pernah dia ganti istiqamah di atas janji tersebut. Maka ini sifat yang pertama, menepati janji. Wala yanqudun al-mitsaq, dan mereka tidak pernah membatalkan suatu ikatan. Apakah dalam bentuk perjanjian, dalam bentuk sumpah. Iya. Penegakan hak-hak tidak dia batalkan. Sebab orang yang membatalkan janjinya, mengkhianati sumpahnya, itu dari sifat kaum munafikin. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ayatul munafik salatun, tanda kemunafikan ada tiga. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Apabila dia bercerita dia dusta, apabila dia berjanji dia tidak menepatinya, dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa, wa man kanat fihi khaslatan minhunna kanat fihi khaslatan minan nifaq hatta yada'aha. Ada empat sifat. Siapa yang empat sifat ini ada padanya, dia adalah munafik murni. Maksudnya munafik nifaq amali. Dan siapa yang empat sifat ini, salah satu dari empat sifat ini ada padanya, maka padanya ada sebagian dari sifat kaum munafikin sampai dia tinggalkan. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, wa idza ahada ghadar, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza khasama fajar. Apabila dia bercerita dia dusta, apabila dia mengambil janji dia berkhianat, dia menyelisihinya. Dan apabila dia berjanji dia mengkhianatinya atau menyalahinya. Dan apabila dia berkhusuma, berdebat, dia berbuat curang. Iya, ini empat sifat. Dan terdapat di dalam rangkaiannya bahwa orang-orang yang beriman itu jauh dari sifat-sifat tidak menepati janjinya, tidak menegakkan ahad yang telah dia ucapkan, apa yang telah diambil sebagai sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di beberapa ayat, ada di surah Al-Mu'minun, ada juga di surah Al-Ma'arij, disebutkan dari sifat orang-orang yang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, adalah orang-orang yang terhadap amanah dan sumpah mereka, janji mereka, mereka selalu menjaganya. Kemudian di antara sifat ulul albab di kelanjutan ayat, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintah untuk disambung. Iya, bahir ayat memang itu penafsirannya kepada menyambung silaturahmi, menyambung kekerabatan. Ya, dia sambung hubungannya dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dengan kerabatnya. Dia tunaikan dari hak-hak mereka. Itu bahir dari ayat, di mana menyambung. Tapi kalimat di dalam ayat ditafsirkan lebih luas daripada itu. Tafsirkan dengan menyambung apa yang Allah perintah untuk disambung adalah dia menyambung dari keimanan kepada Allah, dia sambung dari kecintaannya kepada Allah, dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka menjadi pokok yang sangat luas. Dia sambung dari perkara agama yang diperintah dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Dia sambung dengan cara menunaikan hak-hak yang wajib maupun yang sunnah terkait dengan ucapan maupun perbuatan. Dan ini makna yang luas di dalam kehidupan. Ya. Karena itu dari kalimat menyambung ada bentuk seorang itu istiqamah dan kontinu di dalamnya. Ya. Tidak dia duduk mempelajari agama, punya semangat di sebagian keadaan, kemudian di keadaan yang lain dia berpaling dan meninggalkan, tapi terus dia menyambungnya. Ada makna dia berusaha menyambung untuk hal tersebut. Ya, apalagi kalau dia masuk dalam perintah Allah. Dan dimaklumi bahwa keimanan menuntut ilmu ini dari pokok-pokok yang diperintah. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Antara sifat mereka, mereka orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintah untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum. Di antara sifat mereka takut kepada Rabb mereka, punya khasyah. Dan khasyah itu adalah rasa takut yang muncul karena pengetahuan. Dia punya ilmu terhadap, dia punya ilmu tentang Allah, maka dia takut kepada Rabbnya. Wa yakhshawna rabbahum. Iya. Tatkala seorang hamba mengenal siapa Allah, mengenal nama-nama, sifat-sifatnya, keagungan dan kebesarannya, maka akan tertanam di dalam jiwanya rasa takut kepada Rabbnya. Dan ini adalah sifat mulia dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah inilah yang dimuliakan dengan berbagai kemuliaan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, mereka mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Rasa takut ini sebab pengampunan, digugurkannya dosa, dan sebab pahala yang sangat besar. Bahkan sorga disiapkan untuk orang yang takut. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, maka untuknya dua sorga. Dan di ayat yang lain, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan dia menahan jiwa dari mengikuti hawa nafsu, maka sorga adalah tempat tinggalnya. Dan rasa takut ini, iya, sebab munculnya adalah ilmu. Dan untuk memupuknya ada amalan-amalan yang dengannya seorang memiliki khasyah kepada Allah. Dari ilmu agama, dari dia membaca Al-Quran, ya. Sebab Al-Quran ini siapa yang mempelajari, yang membacanya, akan selalu dia takut kepada Rabbnya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Peringatkanlah dengan Al-Quran ini siapa yang takut kepada siksaanku. Demikian pula dia mempelajari dari Asma'ul Husna, Iya. Seorang salafi hendaknya punya fikih tentang nama-nama dan sifat-sifat. Dia pernah mempelajari Asmaul Husna dari nama-nama Allah. Dia pelajari apa makna nama itu. Kemudian dia perhatikan kandungan dari nama. Bagaimana kebesaran Allah di dalam nama-namanya. Kalau dia punya ilmu tentang hal tersebut, ini adalah sebab yang sangat pokok memunculkan rasa takutnya. Demikian pula dari sebab munculnya rasa takut, dia banyak tafakur, bertobat, beristighfar, berinabah. Sebab dari pokok ubudiyah, seorang hamba tidak pernah memandang dirinya sempurna. Dari pokok penghambaan, seorang hamba memandang bahwa dirinya masih kurang di dalam beribadah. Karena itu dia takut ibadahnya tidak diterima. Dia takut kurang di dalam ibadah, maka dia terus melengkapi dan melengkapi. Iya. Ini adalah dari pokok penghambaan. Dari kaidah dasar di dalam penghambaan. Karena itu dia berusaha memunculkan rasa takutnya. Dan itulah salah satu dari dua golongan atau salah satu dari tujuh golongan yang dinaungi di bawah teduhan arsy pada hari kiamat. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka meneteslah kedua atau meneteslah air matanya. Jadi dia punya rasa khasyah. Kemudian sifat berikutnya, wa yakhafuna su'al hisab. Dia takut jeleknya pembalasan di hari kiamat. Takut kepada Allah dan dia takut juga jeleknya pembalasan di hari kiamat. Dia takut ketika berdiri di depan Allah, dia pertanggungjawabkan amalannya. Dia membayangkan dirinya bagaimana kalau dibagi kitab itu. Ada yang menerima kitab dari kanan, ada yang menerima dari kiri. Dia selalu pikirkan di mana dirinya dari dua golongan. Dia pikirkan bahwa di akhirat ada sorga dan ada neraka. Hari keputusan, hari hisab, tidak ada lagi amalan. Ya. Maka dia punya rasa khasyah yang sedemikian rupa. Nah, rasa takutnya ini, inilah yang membawa dia kepada berbagai kebaikan. Jadi kalau dia sering mengingat jeleknya hisab pada hari kiamat, bahaya kalau hisabnya tidak baik, maka ini membantunya. Membantunya untuk bertakwa kepada Allah. Karena itu dari manfaat besar seorang mempelajari buku-buku akidah adalah ada pembahasan tentang hari akhirat di situ. Diingatkan tentang hari akhirat, tentang pada mahsyar, tentang syafaat, tentang telaga, tentang timbangan, tentang sorga, tentang neraka. Supaya seorang hamba kuat di atas keimanan. Demikian pula kalau seorang membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat penjelasan-penjelasan tentang kehidupan akhirat. Iya. Maka ini hendaknya dipupuk di dalam jiwa. Kemudian di antara sifat mereka, walladzina sabaru ibtigaa rabbihim, adalah orang-orang yang bersabar dalam mencari apa namanya? Ridha Rabb mereka. Punya kesabaran dalam mencari ridha Allah. Dan sabar kata para ulama terbagi tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan, yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan, dan yang ketiga sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan sifat kelanjutan, wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Ingat bahasanya menegakkan. Bukan sekadar mengerjakan. Sebab penegakkan dia lakukan salat itu, dia tunaikan rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Dia jaga salat itu tepat pada waktunya sebagaimana yang diperintah dengan khusyuknya. Iya. Maka dia tegakkan salat. Kemudian sifat mereka yang lainnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terang-terangan maupun secara rahasia. Ini berinfak dari anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dan itu menunjukkan kesyukuran, menunjukkan akhlak yang mulia, dan menunjukkan perhatian kepada sesama, menunaikan hak-hak, ya, membersihkan jiwa dan harta. Dan terdapat di dalam infak berbagai keutamaan, kebaikan pada diri, pada masyarakat, dan pada negeri yang dipijak, di dalam mendatangkan ketentraman dan keamanan. Dan di antara sifat mereka juga, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka membalas kejelekan dengan kebaikan. Kalau ada yang berbuat jelek kepadanya, dia balas dengan kebaikan. Terdapat makna memaafkan. Ya, sebab kalau ingin dihisab semua orang yang berbuat zalim, berlaku zalim kepada kita, maka hidup ini menjadi kehidupan yang sengsara. Pikirannya hanya memikir orang lain saja. Padahal kalau dia sibuk memikirkan aib dirinya sendiri, sibuk mengurusi dirinya sendiri, itu lebih baik untuknya. Iya. Lebih baik untuk jiwanya dan lebih ada pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan yang jelek dia balas dengan kebaikan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kejelekan itu boleh dibalas dengan kejelekan semisal dengannya. Ini dari sisi pembolehan. Tapi Allah berikan hal yang lebih baik. Siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Disebutkan pahalanya ditanggung oleh Allah, tidak disebut bagaimana kadar dan pahala ini untuk membesarkan dan menunjukkan bahwa pahala ini sangat besar. Jumlahnya tidak bisa dinilai. Iya. Maka di dalam memaafkan itu lebih baik. Kemudian setelah disebutkan sifat-sifatnya, diterangkan ulaika lahum uqbad dar. Mereka inilah yang akan mendapatkan akibat yang baik nanti di negeri. Disebut ad-dar di sini pakai alif lam. Iya. Sejumlah ulama menafsirkan bahwa uqbad dar mungkin di dunia, mungkin di akhirat. Walaupun di ayat setelahnya menjelaskan tentang pahala di negeri akhirat. Tapi dari kebaikan amalan-amalan yang disebutkan, dari menyambung apa yang Allah menunaikan janji, tidak menepati, tidak mengkhianati ikatan sumpah atau ikatan tali perjanjian, kemudian dari menyambung apa yang Allah perintah, takut kepada Allah, takut kepada hari hisab, sabar dalam mencari ridha Allah, menegakkan salat, kemudian berinfak, membalas kejelekan dan membalas kejelekan dengan kebaikan, 10 dari amalan yang disebut ini di dalam ayat, ya, bagi siapa yang melakukannya, dia akan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Untuknya akibat yang terbaik. Kemudian disebutkan di antara manfaatnya di akhirat, uqbad dar jannatu adn, sorga-sorga adn. Yadkhulunaha, mereka masuk di dalamnya. Wa man salah, bukan cuma mereka saja, tapi siapa yang layak, siapa yang salih, iya, dari ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, dan dari keturunan mereka. Sebab orang yang beriman dengan keimanannya itu memberikan pengaruh kepada keluarganya, pengaruh kepada anak-anaknya, pengaruh kepada kerabatnya, pengaruh kepada kawan-kawannya. Karena itu hendaknya seorang itu semangat duduk dengan orang-orang yang baik. Iya. Dan seorang semangat membimbing dirinya dan keluarganya di atas keimanan dan ketakwaan. Sebab ini yang saling terikat pada hari kiamat. Walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya dengan keimanan, maka keluarganya ini kami akan pertemukan dengannya. Itu yang menyebabkan mereka dikumpulkan di dalam sorga. Iya, dikumpulkan di dalam sorga. Seorang suami memiliki istri, maka kalau semuanya diikat dengan keimanan, maka itu adalah sebab dikumpulkannya di dalam sorga. Iya, karena itu dikatakan waman salaha min abaihim, siapa yang salih dari ayah-ayahnya. Tidak disebutkan semuanya, tapi siapa yang salih dari ayah-ayahnya, dari istri-istrinya, dan dari keturunan mereka. Iya. Dan para malaikat masuk kepada mereka dari segala pintu. Ini di sorga. Dari setiap pintu malaikat masuk, minta izin menjumpai mereka. Ya, apa yang diucapkan? Salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Selamat di dalam badan dan raganya. Diberi kabar gembira, selamat dari siksaan, tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Ya, salamun alaikum bima sabartum, karena kesabaran mereka. Perhatikan kalimat ini. Dahsyat sekali maknanya. Bahwa surga yang mereka dapatkan itu karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka di mana? Di dunia. Ya, karena itu harus ada kesabaran. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di tengah majelis ilmu, di seputar orang-orang yang cinta kepada ilmu, harus ada kesabaran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Suruh bersabar dengan orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Iya. Kemudian kita dilarang. Ya, mereka bersabar beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang mengharapkan wajah Allah. Dan kita dilarang jangan memalingkan kedua mata dari mereka, jangan meninggalkan. Iya. Keluar dari orang-orang yang beribadah ini. Karena menghendaki kehidupan dunia. Dan jangan kamu taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kepada kami. Maka hendaknya selalu disambung hubungan itu dengan ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang membangun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya ada bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Assalamu alaikum bima sabartum, keselamatan untuk kalian karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqobat dar, maka senikmat-nikmat, sebaik-baik akibat terpuji untuk kalian, kehidupan negeri akhirat untuk kalian. Maka ini ayat-ayat yang agung, di dalam maknanya terdapat kandungan-kandungan yang sangat berharga, patut untuk kita cermati. Renungan yang hendaknya selalu menghiasi hati kita, apalagi di dalam kehidupan dunia ini, di masa kita hidup yang banyak dari kegiatan-kegiatan di dunia kadang melalaikan, kadang membuat lupa, dan kadang membuat seorang itu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada dari ibadah yang menguatkan seorang hamba, selalu mengingatkannya kepada Allah, dan harus ada dari bentuk ilmu, nasihat-nasihat yang selalu dia ingat. Iya, selalu dia ingat. Karena itulah kalau seorang hamba punya kecenderungan untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari tafsirnya, dia mempelajari hadis dan mempelajari maknanya, maka ini adalah sebab pokok yang membantu dia untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua, menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang ulil albab, mengenal dari keutamaan ilmu, bersifat dengan sifat-sifat penduduk sorga. Dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, di salah satu markas dari markas yang ditegakkan padanya sunnah, semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua di atas sunnah pada hari kiamat, dikumpulkan di dalam sorganya yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.